Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab Al-Muraqabah, masih dalam faedah hadis Jibril alaihi salam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab Al-Muraqabah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan faedah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah berkaitan dengan faedah salat, yakni terkhusus tentang hukum bagi orang yang meninggalkan salat. Yang dimaksud dengan salat di sini ialah salat fardu. Nah, yang mana para ulama mereka khilaf tentang apakah orang yang meninggalkan salat dihukumi kafir ataukah tidak. Nah, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin beliau termasuk dari ulama yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Begitu pula ulama yang lainnya. Naam. Berdasarkan adillah, dalil-dalil, konsekuensi dari dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta lemahnya hujjah, argumen yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang menyebutkan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Nah, kemudian beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan wa qauluhu ita'uz zakah, dan adapun makna atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril menjelaskan tentang Islam, yakni arkanul Islam, maka disebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'tiz zakah. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ita'uz zakah. Ita bi makna i'ta. Ita ini memiliki makna i'ta, yakni memberi. Wa ityanu bi makna maji. Adapun ityan Ini maknanya ialah yang datang, maji. Wa ata bimakna ja'a. Ata memiliki makna ja'a. Naam. Wa ati bimakna a'ta. Demikian pula lafaz ati ini maknanya a'ta. Wa ati dal qurba, yakni memberi. Naam. Ini makna dari ita'uz zakat, yakni memberikan zakat. Taib. Kemudian beliau mengatakan fa ita'uz zakati yakni i'ta'uha liman ayyana Allah subhanahu an yu'ta'u iyyaha. Adapun makna dari ita'uz zakat, maknanya kata beliau, yakni memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang telah Allah sebutkan, ya, untuk diberikannya zakat kepada mereka. Ini makna dari ita'uz zakat, yakni kita memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan zakat. Naam. Ini makna dari ita'uz zakat. Yani kita mengeluarkan zakat, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yakni orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima yang namanya zakat. Baik. Kemudian waz zakatu ma'khudhatun minaz zakat. Dan zakat atau az-zakat ini diambil dari kata az-zakat. Wa huwa taharatu wan nama. Yang mana maknanya ialah at-tahara, suci, wan nama, dan berkembang. Naam. Ini asal muasal dari pengambilan lafaz zakat. Ini diambil kata az-zakat. Ya, pakai zai. Bukan za, tapi zai. Ya, maknanya ialah suci dan berkembang. Naam. Kata beliau, li'anna al-muzakki yutahhiru nafsahu minal bukhli wa yunammi malahu biz-zakat. Kenapa zakat itu disebut adalah suci dan berkembang? Karena kata beliau, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dikarenakan karena orang yang mengeluarkan zakat itu pada hakikatnya yutahhiru nafsah. Dia sedang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya dari apa? Minal bukhli. Dari sifat bakhil. Dari sifat pelit. Ini yang pertama. Ya, makna dari zakat itu at-tahara. Yang pertama dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang mengeluarkan zakat, dia mensucikan jiwanya, dirinya dari apa? Dari perbuatan bakhil, sifat bakhil. Naam. Wa yunammi malahu biz-zakah. Dan dikatakan zakat itu adalah berkembang dikarenakan yunami malahu bizakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu tatkala dia mengeluarkan zakat akan bertambah hartanya. Naam. Ini menurut pandangan Islam, ya, bahwasanya orang-orang yang mereka mengeluarkan zakat ini pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mensucikan jiwa mereka. Yakni mensucikan jiwa mereka dari yang namanya sifat bakhil, sifat pelit. Dan juga pada hakikatnya mereka mengembangkan harta mereka. Naam. Qala Allah Ta'ala. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ambillah di antara harta mereka, min amwalihim, sebagian dari harta mereka, yang dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan untuk mengambil sebagian harta di antara mereka, ya, sedekatan, sebagai bentuk sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, yang mana harta yang diambil tadi dari mereka, sebagian harta yang diambil dari mereka itu adalah sesuatu yang mensucikan mereka, membersihkan mereka, ya, dengan harta tersebut. Naam. Ini makna yang disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin dari makna zakat, ya. Di mana zakat itu pada asalnya, pada hakikatnya ialah seseorang dia mensucikan jiwanya dari sifat bakhil. Dan dengan zakat pula seseorang dia mengembangkan hartanya, yakni hartanya akan berkembang, akan semakin banyak. Ini berdasarkan, ya, pandangan Islam. Naam. Berbeda dengan pandangan manusia. Taib. Sesuatu yang dikeluarkan mesti akan habis. Naam. Tapi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula Nabi SAW dalam hadis beliau, maka tatkala mereka mengeluarkan zakat, naam, menginfakkan harta mereka, maka mereka yakin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan, ya, teladan dari mereka para salafus salih, bagaimana mereka berinfak atau mengeluarkan zakat atau bersedekah. Naam. Naam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, wazakatu ta'rifuha, adapun zakat ta'rifnya ialah, nasibun muqaddarun syar'an min malin makhsusin bi ta'ifatin makhsusatin. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan ta'rif, pengertian dari yang namanya zakat. Kata beliau, yang namanya zakat ialah nasibun muqaddarun, bagian yang tertentu, syar'an, yang telah ditentukan secara syariat, min malin, dari jenis harta, makhsusin, harta yang khusus, li ta'ifatin makhsusah, untuk sekelompok orang yang khusus. Itu ta'rif dari zakat. Kata beliau, yang namanya zakat ialah nasibun muqaddar, suatu bagian yang telah ditentukan secara syar'an, syar'i. Naam. Yani zakat ini ada ketentuannya secara hukum syar'i. Yang mana zakat tersebut min malin makhsusin, itu dari harta tertentu, yakni tidak semuanya. Tidak semua harta yang kita miliki itu memiliki zakat padanya. Namun pada harta-harta tertentu. Naam. Bi ta'ifatin makhsusatin, dan diberikan kepada orang-orang atau sekelompok orang yang khusus pula. Naam. Ini definisi zakat yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian beliau menjelaskan, nasibun min malin, ya, bagian yang ditentukan itu dari harta. Kata beliau, dari sebagian harta, yakni kata beliau, walaisa kullu malin, dan tidaklah semua harta, yakni zakat itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pada harta-harta tertentu saja, yakni tidak semua harta yang kita miliki itu ada zakat padanya, tidak. Naam, tidak wajib semuanya kita keluarkan zakat, namun hanya pada harta tertentu saja. Kemudian kata beliau, bal amwalun muayyanatun, bahkan yang namanya zakat itu hanya pada harta yang tertentu saja. Bayyana ar-rasulu alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, nah, harta-harta mana saja yang wajib untuk dizakati padanya. Naam. Wa baduha mubayyanun fil Qur'an, dan sebagiannya lagi dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Jadi berkaitan dengan zakat ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu pula disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya harta apa saja yang wajib untuk dizakati dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Naam. Walaisa kullun hadhihi al-ajnasi min al-mali tajibu fihi az-zakat bal la budda min syurut. Kemudian kata beliau, dan tidaklah semua dari jenis harta itu wajib padanya zakat. Ya, yani tidak semua harta itu wajib zakat padanya. Namun bala budda min syurut, namun ada persyaratan, yakni syarat dari zakat harta-harta yang bisa digunakan, harta-harta yang wajib untuk dizakati. Ini memiliki syarat. Nah, dan ini merupakan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua harta yang kita miliki itu wajib padanya untuk dizakati, namun pada sebagian harta saja. Naam. Kemudian beliau mengatakan, "Waz zakatu juz'un basitun yu'addi biha al-insanu ruknan min arkan al-Islam." Dan zakat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, merupakan satu bagian yang sangat panjang. Ya, suatu bagian yang enam bisa seseorang dengan zakat tersebut sampai pada tingkatan rukun dari rukun-rukun Islam. Naam. Yutahhiru biha nafsahu min al-bukhl war-radhilah. Di mana dengan zakat itu seorang hamba dia menyucikan jiwanya dari sifat bakhil dan sifat-sifat yang rendah. Wa yutahhiruha biha safahati kitabihi minal khataya. Dan begitu pula dengan zakat, seseorang bisa membersihkan lembaran-lembaran kitabnya dari kesalahan-kesalahannya. Yakni zakat ini bisa menjadikan dihapusnya dosa seorang hamba. Naam. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, menjelaskan bahwasanya yang namanya zakat atau sedekah atau infak yang dikeluarkan oleh seorang hamba ini bisa menghapus kesalahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "As-shadaqatu tudfi'ul khathi'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara." Kata beliau, yang namanya sedekah itu menghapus, ya, menghilangkan yang namanya al-khati'ah, kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Naam. Ini kata Nabi SAW, bahwasanya yang namanya sedekah itu menghapus yang namanya kesalahan sebagaimana air itu memadamkan api. Menunjukkan bahwasanya sedekah ini diantara sebab ya dihapuskannya kesalahan seorang hamba. Naam. Wa afdalu sadaqati az-zakat. Kata beliau, dan seafdal, seutama-utama sedekah ialah zakat. Ya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, seafdal, seutama-utama sedekah ialah zakat. Kata beliau, fadirhamun tukhrijuhu fi zakatika afdalu min dirhamin tukhrijuhu tatawuan. Kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, satu dirham yang engkau keluarkan di dalam zakat yang wajib atasmu, ini lebih utama, kata beliau, daripada satu dirham yang engkau keluarkan untuk tatawuan, perkara yang sifatnya sunnah, mustahab. Naam. Kenapa? Beliau tadi menjelaskan bahwasanya seutama-utama zakat ialah seutama-utama sedekah ialah zakat. Naam. Kemudian beliau mengatakan, satu dirham yang kita keluarkan yang kita lakukan untuk keluarkan untuk zakat bagi kita, ini lebih afdol dibandingkan satu dirham yang kita keluarkan untuk perkara-perkara yang sifatnya mustahab, sifatnya sunnah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qala fil hadithil qudsi. Beliau sebutkan sebabnya. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu amalan yang paling aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan atas dirinya." Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, "Dan tidaklah hambaku dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan atas dirinya." Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang, lebih suka dan cinta terhadap hamba yang dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang Allah wajibkan, Allah fardukan atas dirinya. Nah, maka dari sini beliau sebutkan Ibnu Utsaimin bahwasanya mengeluarkan satu dirham untuk zakat ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan kita mengeluarkan satu dirham dalam perkara-perkara yang sifatnya sunnah atau mustahab. Kenapa? Dikarenakan sebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala itu lebih cinta, lebih senang terhadap seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan atas hamba tersebut. Naam. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Wa raq'atun min salatin mafruudatin afdalu min raq'atin min salati tatawwu'." Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, satu rakaat dari salat fardu yang kita kerjakan ini lebih afdal, lebih utama daripada satu rakaat yang kita kerjakan pada salat tatawwu', pada salat sunnah. Naam. Fal faraidu afdalu min at-tatawwu'. Maka perkara-perkara yang sifatnya fardu, yang wajib, ini adalah perkara-perkara yang lebih afdol, lebih utama dibandingkan perkara-perkara yang sifatnya tatawur. Nah, maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya untuk kita mendahulukan dan memperhatikan perkara-perkara yang wajib bagi diri kita sebelum kita melakukan perkara-perkara yang sifatnya sunnah atau mustahab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang dan lebih cinta kepada seorang hamba tatkala dia mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang Allah wajibkan atas dirinya, dibandingkan perkara-perkara yang sifatnya tatawu atau sunnah. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya tatkala kita dihadapkan antara perkara yang wajib dan yang sifatnya tatawu, maka wajib untuk kita mendahulukan yang fardu, yang wajib tadi. Naam. Baik. Kata beliau, fal faraidu afdalu minat tatawu. Maka perkara-perkara yang fardu itu lebih afdal daripada yang namanya tatawu, perkara-perkara yang sunnah. Tayyib. Maka dari sini apabila kita dihadapkan untuk sebagai contoh saja ya, memberikan nafkah kepada keluarga kita dengan berinfak kepada orang-orang miskin yang lainnya, maka yang namanya seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga, dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, entah itu makanan, pakaian, ataupun pendidikan. Ya, kalau itu pendidikan berkaitan dengan ada yang namanya uang, maka wajib bagi seorang kepala rumah tangga untuk memberikannya kepada anak istrinya. Nah, dalam pendidikan tersebut, kenapa? Karena itu merupakan suatu yang wajib bagi seorang kepala rumah tangga, daripada dia menggunakan harta yang dia miliki pada saudara-saudaranya yang lainnya. Nah, atau kerabat-kerabatnya, teman-temannya, atau dia mungkin berinfak dalam keadaan keluarganya sendiri lebih membutuhkan. Nah, maka tentunya memberikan nafkah kepada keluarga ini lebih afdal daripada dia berinfak kepada orang lain dalam keadaan keluarganya lebih membutuhkan. Nah, kenapa? Karena memberikan nafkah kepada keluarga ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang fardu, maka tentunya ini yang harus didahulukan. Tayyib. Kemudian beliau Asy-Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, fa fi zakati takfirul khotaya wa fiha al-ihsanu ila al-khalqi. Dan pada zakat ini terdapat penghapusan dosa, yakni orang yang dia mengeluarkan zakat akan menjadikan terhapus dosanya. Wa fiha al-ihsan ila al-khalqi, dan dalam zakat itu pula ketika seseorang dia mengeluarkan zakat, maka dia telah melakukan kebaikan kepada makhluk yang lainnya, kepada hamba Allah yang lainnya. Li'anna al-muzakki yuhsinu ila al-madfu'i ilayhi zakah, fayadkhulu fi 'idadil muhsinin alladhina yadkhuluna fi mahabbatillah. Kata beliau, dikarenakan orang yang mengeluarkan zakat itu dia telah melakukan kebaikan kepada orang yang diberikan kepadanya zakat, maka orang yang mengeluarkan zakat tersebut dia terhitung, digolongkan dari sederetan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang mana al-muhsinin, mereka adalah orang-orang yang yadkhuluna fi mahabbatillah, masuk dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan hendaklah kalian melakukan kebaikan, kebajikan. "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan atau kebajikan. Maka dari sini orang-orang yang mereka mengeluarkan zakat atau bersedekah atau berinfak, ini mereka mendapatkan dua keutamaan. Naam, melakukan dua kebaikan atau mendapat dua keutamaan. Yang pertama, dia telah melakukan kebaikan kepada makhluk. Naam, yang kedua, dia digolongkan dari orang-orang yang mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa fi zakati aidan, dan di dalam permasalahan zakat juga terdapat ta'lifun bainan nas. Di dalam mengeluarkan zakat ini terdapat perbuatan melunakkan hati di antara manusia. Ya, dengan zakat kita melunakkan hati-hati umat manusia, melembutkan hati mereka. Naam. Li'anna al-fuqara idza a'tahumul aghniya min az-zakati dhahaba ma fi nufusihim min al-haqdi 'ala al-aghniya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, dikarenakan al-fuqara, orang-orang yang miskin, yang fakir, apabila orang-orang kaya memberikan zakat kepada mereka, maka akan hilang dari jiwa-jiwa orang-orang yang miskin tadi, naam, sifat al-haqd, ketidaksenangan terhadap orang-orang kaya. Ya, jelas saja orang-orang yang miskin tentu dia akan merasa tidak nyaman ketika melihat adanya orang-orang kaya di sekitar dia, apalagi orang kaya tersebut adalah orang yang tidak melihat tetangganya. Naam. Maka dengan seorang yang kaya mengeluarkan zakat kepada al-fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang kekurangan, maka ini akan menjadikan hati mereka, yakni orang-orang yang fakir tadi, menjadi lembut. Jadi lembut terhadap mereka, para orang-orang yang kaya tadi. Hilanglah sifat-sifat ketidaksenangan mereka terhadap orang-orang kaya. Nah, ini kata beliau. Amma idza mana'ahum al-aghniya'u wa lam yatafaddalu 'alayhi bi syai'in sara fi nufusihim ahqadun 'ala al-aghniya'. Adapun sebaliknya, ketika mereka, ya, orang-orang yang kaya, al-aghniya, para beruang dan semisalnya, ya, bos-bos, taib, ketika mereka tidak memberikan yang namanya atau tidak berinfak atau mengeluarkan zakat, memberikan zakat kepada orang-orang miskin, maka ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak senang pada orang-orang miskin tersebut, orang-orang fakir tersebut kepada mereka. Nah, maka dari mengeluarkan zakat atau bersedekah, berinfak, ini pada hakikatnya memiliki tindakan ta'lif, ya, melembutkan hati orang-orang fakir. Naam. Wa fi zakati aidan ighna'un lil fuqara'i 'ala tasallut li'anna al faqira idza qaddara anna al ghaniya la yutihi shay'an fa innahu yukhsha minhu an yatasallata wa an yaksura al abwaba wa yanhaba al amwala. Naam. Li'annahu labuda an ya'isha, labuda an ya'kula wa yashrab, fa idza kana la yu'ta shay'an fa innal ju'a wal 'atasa wal 'ura yadfa'uhu 'ala an yatasallata 'ala an-nas bisaraqah wa nahbi wa ghairi dhalik. Kemudian di antara faedah dari zakat, ya, yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang memiliki kelebihan dari sisi harta, kata Syekh Ibn Utsaimin, ini akan mencegah mereka, al-fuqara, orang-orang yang kekurangan, dari tindakan at-tasallut, ya, tindakan yang tidak dibenarkan seperti merampok, mencuri. 6. Ketika orang-orang kaya mereka berikan kepada mereka al-fuqara, orang-orang yang fakir, dari sebagian harta yang mereka miliki, kelebihan harta yang mereka miliki diberikan kepada al-fuqara, ini menjadikan mereka orang-orang miskin tadi, orang-orang fakir tadi, menahan jiwa mereka, diri-diri mereka dari tindakan apa? Merampok, mencuri, ya, maling dan semisalnya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan sebaliknya, ketika tidak ada yang namanya zakat, tidak ada yang namanya sedekah, dalam keadaan kehidupan manusia ini berbeda-beda, ada orang kaya, ada orang miskin, ya, maka ketika orang-orang kaya menahan diri mereka dari tidak memberikan zakat kepada al-fuqara, orang-orang fakir, atau tidak mau bersedekah, maka ini akan menjadikan mereka al-fuqara, orang-orang fakir, orang-orang yang kekurangan, akan melakukan tindakan-tindakan yang mereka melakukannya seperti orang-orang yang melakukan tindakan pencurian, perampokan, pembegalan dan semisalnya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwasanya mereka juga butuh dengan yang namanya makan. Maka mau tidak mau, kalau enggak ada pekerjaan, maka mereka apa? Merampok, mencuri dan semisalnya. Maka dengan mereka orang-orang kaya bersedekah atau mengeluarkan zakat, ini juga mencegah al-fuqara, orang-orang yang kekurangan, dari tindakan merampok, mencuri dan semisalnya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, indahnya syariat Islam. Tidak hanya melihat pada diri sendiri, namun juga melihat pada orang lain, memikirkan tentang keadaan orang lain. Naam. Dan masih ada lagi faedah yang lainnya berkaitan dengan permasalahan zakat, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kita di sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan apa yang telah kita pelajari untuk kita amalkan, dan menjadikan hadirnya kita di majlis ilmu ini sebagai suatu ibadah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.